Nah, kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini adalah pelajaran tasrif atau pelajaran sorof. Pelajaran tasrif atau pelajaran sorof. Di sini kita kembali lagi bahasanya pelajaran sorof di sini adalah kita mengetahui pengubahan absennya pengubahan kata. Pengubahan kata. Kita sampai pada halaman yang ke-13, masuk pada al-fi'lul mudhari. Ya, masuk pada fi'il mudhari. Disebutkan di sini al-fi'lul mudhari ma dalla 'alal hadasi fi zamanil hali awil mustaqbali. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu sekarang, yakni zaman pembicaraan, atau akan terjadi. Dalam bahasa Indonesia biasa atau bisa berarti sedang atau akan. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sedang atau akan. Di situ dikasih keterangan warna oleh mu'alif hafidhullah. Lihat kalimat tersebut. Fi'il mudhari dibaca dengan yaf'ulu misalnya di situ. Bisa dibaca dengan yaf'alu. Bisa dibaca dengan yaf'ilu. Jadi fi'il mudhari adalah menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Ya, ini sedang atau akan. Kalau kita mengatakan yaktubu berarti sedang menulis atau akan menulis. Kalau yaf'alu sedang berbuat atau akan berbuat. Sighah atau wazannya sebagaimana di atas. Bentuknya fi'il mudhari ya seperti ini di atas ini. Nah, bisa yaf'ulu, bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu. Kemudian nanti mauzunnya yang ditimbang ya harus mengikuti. Mana timbangan yang harus dipakai. Kalau mengikuti yaf'ulu ya berarti nanti seperti ini yaktubu mengikuti. Nah, di awal ada tambahan huruf ya di fathah. Di awal ada tambahan huruf ya di fathah. Asalnya kan fa, fa dan ain, lam. Fa, ain dan lam. Maka pada fi'il mudhari ini ada tambahan ya yang di fathah. Fa'fi'il disukun, fa'fi'ilnya huruf apa warna merah disukun. Lam fi'il dindomah warna biru pada ain fi'il dindomah. Lam fi'il dindomah ya pada huruf hijau ya. Huruf apa warna hijau pada warna hijau dindomah. Adapun ain fi'il pada huruf ain warna biru bisa berharokat fathah, bisa berharokat kasroh, dan bisa berharokat dhommah. Bisa yaf'u pakai dhommah, yaf'ulu. Bisa pakai fathah, yaf'alu. Bisa pakai kasroh, yaf'ilu. Ini bentuk fi'il mudhari. Kemudian keterangan yang selanjutnya, cara mengetahui harokat ain fi'il dengan melihat ke kamus. Cara mengetahui ain fi'il dengan melihat ke kamus. Atau kalau sudah bisa apa mengetahui bentukan-bentukannya, tinggal nyocokkan dengan ini tadi apa bentukan-bentukan tadi. Ya. Nah, ini kita perlu melihat ke kamus. Misalnya di sini ada kalimat bada'a, kemudian bada'an, di tengahnya warna kuning ada harokat fathah. Itu maknanya apa? Ain fi'ilnya itu di fathah. Ain fi'il yang warna biru yang di atas dari kalimat yaf'ulu itu ain fi'ilnya nanti di fathah menjadi yaf'alu. Kalau masuk di sini berarti yabda'u. Yabda'u. Yang ain fi'ilnya mana di situ? Dal kan? Huruf fa ain lam. Dikatakan ain fi'il berarti di situ dalnya itu yang sebagai ain fi'ilnya. Nanti di fathah di situ berarti bada'a yabda'u. Ada huruf fathah di situ. Ain fi'ilnya di fathah. Kalau nanti di kamus ternyata kasroh, berarti bada'a yabdi'u. Kalau kemudian di dhommah berarti bada'a yabdu'u. Kalau dhommah, nah di sini fathah. Maknanya apa bada'a? Mengadakan atau menciptakan sesuatu yang tidak ada. Bid'ah. Dari bid'ah dari kata ini. Dari bada'a yada'u bad'an bid'atan dari kata ini. Dari kata bada'a. Mengadakan atau menciptakan sesuatu yang tidak ada. Bada'a yada'u bad'an bid'atan. Kemudian perhatikan harokat di atas atau bawah tanda garis itu ya. Itulah harokat ain fi'il mudhari'. Itulah harokat ain fi'il mudhari'. Kalau fathah berarti ain fi'ilnya ya fathah seperti tadi kita contohkan. Sedangkan kata yang selanjutnya adalah masdar. Setelah fi'il mudhari' ini ada bada'an. Ini adalah masdar. Berarti bada'a yada'u bada'an. Ini adalah masdar. Ada yang bisa meneruskan? Adi, coba. Bada'a yabda'u bada'an. Terusannya apa? Sebentar, Adi. Yabda'u ini pakai fathah. Bada'a yabda'u bada'an. Terusannya? Kan ada, kemarin ada contohnya. Doroba yadribu ndorban. Doribun madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun midrubun. Nah itu maksudnya. Bisa neruskan? Bada'a yabda'u bada'an. Terus? Badi'un mabdu'un. Terus? Ibda' ya. La tabda' mabda'un mabda'un mibda'un. Kalau sudah tahu itunya tadi rumusnya di situ tadi ketemu semua. Iya. Hanya saja ada yang diganti kasrohnya ganti fathah seperti itu. Ain fi'ilnya kan di sini fathah. Yang dicontoh sebelum kita ini dicontoh sini kan kasroh. Tinggal diganti menjadi fathah. Itu caranya. Nah itu latihan nanti, belum, kita belum sampai situ, cuma coba saja. Abu Umar bisa. Nah, pada ayat da'u. Fathah, fathah, fathah. Ain fi'ilnya fathah. Ibda' la tabda' ma dulu ma bda'un. Nah, barakallahu fikum, sudah mulai bisa. Sudah latihan terus ya. Nah, itu ya. Lihat itu ya. Ya ya ya, lapak ya. Hayr sama. Barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan fi'il mudhari. Sedangkan kata selanjutnya adalah masdar. Jadi bada'an itu adalah masdar. Tasrif yang ketiga dari pengubahan tadi ya. Bada'a yabda'u bad'an. Nah, sudah kita jelaskan dari ada berapa? 10 ya. Ada 10 dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian mas, masdar sampai kepada isim alat. Sampai kepada isim alat ada 10 di situ. Kemudian juga diterangkan di sini fi'il madhi berwazan fa'ala. Pada fi'il mudhari'nya apa ini? Yaf'ulu ya. Fa'ula ya. Nah, masyaallah. Fi'il. Fi'il madhi berwazan fa'ula. Pasti fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Selainnya bisa dilihat ke kamus. Lihatnya kamus terus ini. Barakallahu fikum. Memang belajar bahasa Arab tidak lepas dari kamus ya. Tidak lepas dari kamus. Kita belajar bahasa Arab memang walaupun kita punya kamus kecil, tapi sekarang sudah ada kamus di sini ya. Ya. Nah, sekarang di sini kan sudah ada ya. Di sini sudah ada ini. Yang Android itu sudah ada. Nah, tinggal lihat. Tapi kadang enggak ada yang enggak bisa. Kita pernah dapatin kalimat kemudian kita lihat di situ tidak bisa apa istilahnya mengekspresi apa-apa itu. Tidak bisa menerjemahkan ada juga. Kalau tidak bisa menerjemahkan kan kita butuh ke situ kamus aslinya. Iya. Itu kalau pas itu pergi ya pas kita tidak perlu bawa kamus besar kan. Cukup Android. Nanti misalnya yang ada yang tidak bisa ya kita dipakai di rumah ya. Atau di rumah kita lihat. Nah, sekarang sudah alhamdulillah jadi Android sudah ada. Antum buka misalnya fa'ula yaf'ulu kan begitu. Lihat fa'ula di situ nanti terusannya apa. Tapi kalau kamus kayaknya enggak ada urutan gitu. Urutan kayak kamus yang di Al-Munawir misalnya di sini fa'ula terus yaf'ulu fa'lan enggak ada. Cuma fa'ula terus bawahnya ya nah. Saya pernah buka itu enggak ada. Harus memang beli kamus ini. Andrenya berarti masih ada kekurangan, ada kekurangan. Ya. Ya, kamus kecil yang bisa antum dapatkan misalnya, kamus kecil kalau bisa enggak menawir, Mahmud Yunus juga ada ya. Ya kita belajar sampai sekarang ya masih buka kamus. Saya belajar juga masih buka kamus. Memang butuh kamus. Sekian banyak kamus kita beli. Kamus Mahmud Yunus, kamus dunia, kamus munawir. Ada sekitar 5-6 kamus saya punya. Karena memang butuh bahasa Arab, butuh beli kamus. Nah, sampai sekarang kamus-kamus itu ya enggak bisa dihafal. Harus dilihat mesti. Gimana? Iya, enggak bisa ngandalkan abalan itu. Harus kita ngelihat memang. Enggak bisa dihafal. Nah, pastinya ya kecuali orang yang mengkhususkan diri menghafalkan, tapi selama ini kita belum bisa menghafal. Kecuali Al-Quran ya, masya Allah, Al-Quran ada kemudahan untuk kita bisa menghafal. Ada di Al-Bayyinah ada khusus yakni kamus Alfiyah namanya. Itu cuma kamus mufradat, mufradat lafaznya memang itu disuruh menghafal. Tapi kan enggak seperti ini tadi bentuknya. Bentuknya enggak seperti misalnya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, enggak. Tapi kan dia cuma mufradat saja. Setiap hari suruh menghafal 10 kata. untuk mufradat. Ya. Di Pondok Al-Bainah Gresik seperti itu, ada kamus mufradat seperti itu. Tapi ya enggak seperti ini, enggak bisa kita melihat ini, enggak bisa. Ini memang harus dilihat di kamus tertentu seperti Mahmud Yunus atau Al-Munawir, di situ antum bisa lihat. Naam, di sini ternyata ada latihan. Kita dilatih tulislah fi'il mudhari' dari fi'il-fi'il madhi berikut ini dan artikan. Lihat kamus lagi ini. Ya, antum kalau belum tahu artinya bolehlah, kalau punya Android dibuka enggak apa. Ya, di sini latihannya fi'il madhi antum bikin menjadi fi'il mudhari. Berarti di situ ain fi'ilnya, huruf tengahnya bisa berubah-ubah. Ya. Jadi enggak semuanya akala yaqulu fataha yaftuhu, enggak. Kadang pakai fathah, kadang pakai kasroh. Ain fi'ilnya kadang pakai fathah, kadang pakai kasroh. Fa' fi'il dan lam fi'il tetap ya. Fa' fi'il dan lam fi'il tetap fathah dan dhommah pada fi'il mudhari' ya. Fathah dan dhommah. Nah, di sini sekarang antum coba latihan ya. Latihan ditulis. Nah. Tapi ini butuh waktu panjang ya. Atau kita lewati untuk PR aja dah. Kita lewati untuk PR, ini butuh waktu panjang ini. Mengartikan kemudian merubah ini ada waktu panjang ini. Kita bikin PR saja ini latihannya. Nanti besok dicocokkan. Nah, latihannya dicocokkan sama-sama. Kita harapkan antum sekalian yang ikut pelajaran ini untuk bisa memiliki bukunya ya, supaya kita punya pegangan dan nanti bisa dimurojaah di rumah. Ini maksudnya begini begini, harus dimurojaah ya, harus dimurojaah. Nah, ini adalah bentuk yang kedua dari perubahan secara istilahi dari fa'ala yaf'ulu. Kemudian bentuk yang ketiga adalah al-masdar. Bentuk yang ketiga adalah al-masdar. Apa maknanya masdar? Dalam kata fa'lan. Al-masdaru madalla 'alal hadasi mujarradan 'aniz zaman mutadamminan akhrufa fi'lihi. Mutadamminan akhrufa fi'lihi. Masdar adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian yang terlepas dari waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Dan mengandung huruf-huruf fi'ilnya. Huruf-huruf fi'ilnya fa, ain, dan lam. Di situ masdar juga terkandung padanya huruf-huruf fi'ilnya fa, lan. Nah, fa, ain, lam. Dan ini saja diakhiri dengan alif. Dan kemudian dia ditanwin. Nah, fa'lan. Kemudian dia ditanwin. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kata dasar. Nah, dalam bahasa Indonesia masdar itu bisa disebut kata dasar. Sighah wazannya atau bentuknya nah, sebagaimana di atas. Fa'lan. Namun masdar tidak mesti berwazan seperti di atas. Nah ini apa? Ke kamus lagi. Barakallahu fikum ya. Masdar terkadang apa? Tidak mesti berwazan seperti di atas. Fa'lan semuanya ndak. Fa'la yahulu fa'lan. Nasara apa? Kemudian nasara yang suruh nasron, tidak seperti itu semua. Misalnya seperti jalasa ya jelisu, bukan jalsan, julusan. Nah, seperti itu. Nah. Wah, ini sudah dapat satu kali ini. Ada enggak jelas ya di situ? Ya, ada ya. Ada, PR-nya ada ya, dapat satu udah. Itu tidak mesti ya. Jadi masdar tidak mesti fa'lan. Tidak mesti kemudian jalasa ya jilisu jalsan. Tidak. Nah, makanya di sini harus melihat ke kamus. Karena banyak dari ternyata masdar-masdar itu tidak mesti dengan fa'lan. Mengikuti wazan fa'lan. Seperti tadi ya julusan ya tidak mengikuti ini. Nah, untuk lebih mudahnya masdar bisa dirujuk ke kamus lagi. Kemudian bada'a yabda'u bada'an. Ya, kalau yang mengikuti enak, langsung bada'an. Ya, ikut fa'lan sama. Masdar terletak setelah harokat ain fi'il mudhari'. Masdar terletak setelah harokat ain fi'il mudhari. Itu pada ainnya itu an itu ya. Satu kata terkadang memiliki masdar lebih dari satu. Jika lebih biasanya ditulis dalam kamus. Nah. Jadi satu kata terkadang masdar itu lebih dari satu. Tidak hanya satu saja. Bahkan dalam buku yang lain disebutkan ada masdar mimi. Masdar yang didahului dengan mim. Nah. Seperti misalnya bada'a yabda'u bada'an wa mabda'an. Ada seperti itu. Ada masdar mim. Ada masdar mim. Nah, terkadang ada beberapa masdar. Misalnya syarufa, syarufa yasrufu syarofan syarofatan. Ada dua. Kalau kasih masdar mim ada tiga. Wa masrofan. Jadi masdar tidak mesti satu. Terkadang ada dua. Tentu ada tiga. Nah, itu kalau di kamus ditulis di situ. Kamus biasanya ditulis. Ini adalah bentuk masdar dari perubahan yang ketiga. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, dari pembahasan yang pertama yang kita telah pelajari, ini masdar maksudnya demikian. Masdar itu adalah kata yang menunjukkan satu kejadian yang terlepas dari waktu. Tidak ada ikatannya dengan waktu dan mengandung huruf-huruf fi'ilnya. Dia terdiri dari huruf-huruf fi'ilnya. Huruf fi'ilnya apa? Fa, ain dan lam. Master juga seperti itu. Fa, ain dan lam. Ain saja di situ akhirnya dikasih alif dengan fathah. Dengan fathah tanwin. Naam ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu juga di sini ada latihan lagi. Masya Allah. Waktu masih lama. Kalau kita bahas lagi nanti khawatir enggak nyambung. Ahsan buat latihan aja ya. Barakallahu fikum. Latihan yang pertama coba antum tulis sekarang. Latihan yang pertama antum tulis sekarang. Ya, ini latihan yang tadi. Yang membuat fi'il mudhari'. Membuat fi'il mudhari' antum bikin. Nah. Yang membuat fi'il mudhari' antum bikin. Tidak terpaku pada satu harokat ya tadi ya. Ain fi'ilnya bisa berubah. Enggak mesti dhammah, terkadang fathah, terkadang kasroh. Nah, di sini contohnya pakai dhammah akala yakulu. Akala yakulu. Ya. Itu keliru berarti. Nah, keliru. Karena enggak ada mil nasab, enggak boleh di fathah. Dia berdiri sendiri, enggak bersambung, enggak boleh pakai fathah. Akala yakulu. Ya, ya namanya cetakan seperti itu banyak. Dan ada kekeliruan. Kalau tidak tahu artinya bisa lihat, kalau punya Android bisa dilihat apa artinya situ. Tidak apa-apa. Karena memang di sini tadi harus lihat kamus. Nah, lihat kamus tidak apa-apa. Nah, di situ di ada soal 15 antum kerjakan dari akala, kemudian fataha, kemudian jalasa, kemudian doroba, nasoha, fariha, wadiba, alima, hasiba, naima, kemudian syarufa, hasuna, karuma, sahula, soluha. Nah, gimana? Cara apa? Mencarinya. Kemarin sudah ditunjukkan. Misalnya, misalnya di sini, antum nyari fataha, cari huruf fa. Huruf fa ketemu. Nah, cari huruf fa ketemu, kemudian fa. Berikutnya kan kemudian fa alif, fa kemudian ba, kemudian fa yang ta. Nah, fa ta kemudian fa ta alif, kemudian sampai yang ha. Berarti cari fa ta yang ha. Sudah ketemu? Nah, sudah ketemu, nah. Di Android ada juga kamus Munawir gitu enggak? Di Android. Oh, di Play Store ya. Ada kamus Munawir itu. Oh gitu. Ya bisa dicari di situ kalau memang ada anu antum bisa nyari. Ini yang jelas antum bikin ya istilahnya apa? Antum ini kan latihan ya, ini kan latihan ya. Bikin aja antum, apakah antum mau kasih fathah, kasroh apa dhammah. Ya. Tapi kalau antum nyari kamus dulu nanti satu jam enggak selesai. Ini waktunya ini enggak sampai satu jam loh. Ini antum anak kasih waktu sampai 10 menit. Hah? Ya, depannya tambah ya, fi'il mudhari' tadi kan? Nah, depannya tambah ya. Sudah selesai. Barakallahu fikum tafadhal. Ta'al. Nah, ini sudah selesai, sudah ada 5 menit ini. Sekarang waktunya 10 menit sampai jarum 10. Jarum panjang sampai angka 10. Ya? Ya, kalau terjemahnya tidak masalah, nanti sama-sama. Sampai angka 10. Ya. Jadi antum yang jelas ain fi'ilnya bisa fathah, bisa dhammah, antum ini latihan. Sampai mana kemampuan kita untuk membikin fi'il tersebut. Masalah harokat salah nanti bisa diperbaiki. Untuk artinya yang bisa dikerjakan artinya dikerjakan, kalau yang tidak bisa nanti kita sama-sama kerjakan. Barakallahu fiik. Tadi ada kamusnya satu ya, perlu dilihat itu ya, yang fi'il mudhari. Kalau fa'ula pasti fi'il mudhari-nya pakai dhommah. Ain fi'ilnya kalau dhommah, pasti fi'il mudhari-nya pakai dhommah. Itu kamusnya ada satu. Ya. Kalau fa'ula dhommah ainnya tengah, itu mesti fi'il mudhari-nya pakai dhommah ainnya ya. Di situ ada beberapa yang dhommah, dilihat. Huruf tengahnya yang dhommah mesti fi'il mudhari-nya dhommah. Ya, tidak usah. Kalau memang tidak ada artinya, tidak usah tulis. Ya. Bila Hasan Onda siapa ini? Umar, undang. Beda namanya. Beda namanya. Siapa? Ini yang di sini tadi yang pertama. Yang pertama tadi siapa sini? Yang sudah numpuk, yang tidak ada namanya siapa ini? Tulisannya dilihat ya. Ini tulisannya. Punya antum? Maaf, barakallahu fiik. Ya. Waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Ayo ditumpuk, ditumpuk. Waktunya sudah selesai. Lima. Ada awalnya itu. Untuk awal bisa ditumpuk sama mungkin yang mau dinir di situ. Mana tadi? Kembali kita kembali kepada dakwah sudah selesai belum? Ada awalnya, ada awalnya. Bisa ditumpuk dikoordinasi sama satu anu, ada jajannya tuh. Sama munafisah bisa ditumpuk di situ, nanti kita koreksi. Kita sambil benarkan apa kita betulkan. Pertama adalah fataha. Ya. Fataha fi'il mudhari'nya apa? Yaftahu. Kamu itu tuh yang diambil. Itu apa dikira sih enggak? Nanti aja. Fataha yaftahu. Kemudian jalasa yajlisu. Doroba yadribu. Nasoha yansohu. Fariha yafrohu. Ghodiba yakdobu. Yakdobu pakai do, pakai fathah. Hasiba yahsibu. Naima yanamu. Berarti ini sini kurang ya berarti ya. Berarti ini kurang satu ini berarti. Alima ya'lamu. Naima yan'amu. Syarufa yashrufu. Hasuna yahsunu. Karuma yakrumu. Karuma yakrumu. Sahula yashulu. Soluha yasluhu. Alima ya'lamu di bawah ini. Alima ya'lamu. Gimana kira-kira tadi? Hah? Latihan. Naam. Nanti kalau sudah bisa, insya Allah bisa. Ini bisa semua ini, barakallahu fikum. Salah sedikit ini. Nah itu latihan. Ini siapa ini? Oh, Masya Allah. Tauhid. Jadi untuk mengetahui fi'il mudhari, tadi ada apa? Ada rumus yang ada di situ, sebenarnya sudah ada ya. Kalau ain fi'ilnya dhommah, maka fi'il mudhari'nya mesti dhommah ya. Fa'ula yaf'ulu. Tadi ada di situ dijelaskan demikian. itu adalah kaidah daripada membuat fi'il mudhari. Membuat fi'il mudhari dengan cara demikian. Nah, ini masih kita latihan. Ini hanya dua aja yang di sini. Nasara. Ini bukan ini. Ini ya benar ya. Ini Abu Dhabi. Ya sini benar ini ya. Nanti yang lainnya bisa diisi di rumah. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini bisa memberikan manfaat pada kita sekalian. Nanti antum pelajari latihan yang selanjutnya tentang masdar. Nah, latihan yang selanjutnya antum pelajari di rumah, atau sekaligus antum bisa nanti ditulis di rumah tentang pelatihan tersebut. Ya. Nanti kita dipelajari dulu. Itu bisa diambil sekalian nanti kita. Nah, nanti aja apa sekarang enggak apa. Nanti aja. Nah. Sampai di sini ikhwan fillah wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah. Memang bahasa Arab ini harus sering kita menelaah, murojaah dan membaca insyaallah. Kita akan mendapatkan kemudahan di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.